Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan Durus Lughah jilid yang ketiga. Dan kita masuk ke pembahasan pelajaran yang ke-8. Ad-Darsu Tsamin. Pelajaran ke-8. Kalau yang cetakan sama, halaman 69. Ad-Darsu Tsamin, halaman 69. Yaitu percakapan antara Al-Mushtari dan Sohibul Mahal. Mushtari, pembeli, dan pemilik toko, yaitu pedagangnya. Ad-Darsu Tsamin, pelajaran ke-8. Al-Mushtari, aladaika aklamun. Pembeli mengatakan, aladaika aklamun. Apakah kamu memiliki pena? Aladaika aklamun. Apakah kamu memiliki pena-pena? Sohibul mahal, kemudian penjaga toko, yaitu penjualnya maksudnya. Naam, ladaina aklamu hibrin wa aklamun jafah. Ya, kami memiliki aklamu hibrin, yaitu pena tinta. Aklamu hibrin, pena yang menggunakan tinta, yang tintanya terpisah, seperti pena-pena zaman dulu, yang pena yang menggunakan tinta. Tintanya di sebuah kotak, kemudian ketika dia ingin menulis, ditotol ke tintanya. Ini seperti pulpen-pulpen atau pena-pena zaman dulu. Wa aklamu jafat, dan juga pena-pena kering. Nah, pena-pena kering adalah pena yang biasa kita pakai, pulpen. Nah, ini namanya aklamu jafatin, jafatun. Nah, ini adalah pena-pena yang kering atau yaitu adalah pena yang biasa kita pakai. Beda dengan aklamu hibrin, pena yang menggunakan tinta terpisah. Al-Mushtari, a'tini zaka yushiru ila qolamin. Berikan kepadaku yang itu. A'tini zaka. Berikan padaku yang itu. Yushiru ila qolamin. Mengisyaratkan kepada pena. Kemudian pedagang mengatakan, haza, yang ini. La alladhi fauqahu. Bukan, yang di atasnya. Haza, yang ini. Naam. Wa a'tini qolama rososin. Dan berikan kepadaku qolama rososin. Pensil. Qolama rososin, pensil. Jadi qolam ini enggak mesti pulpen. Kalau qolamu rososin, dia adalah pensil. Hadza qolamu rososin. Ini adalah pensil. A'tini daftaron. Berikan kepadaku buku tulis. Kemudian pedagang mengatakan, ad-dafatiru anwa'un mukhtalifah. Buku tulis jenisnya bermacam-macam. Anwa'un mukhtalifah, jenis-jenisnya berbeda-beda, bermacam-macam. Ayya nau'in turid, jenis apa yang kamu inginkan? Kemudian dijawab, uridu daftaron za warokin musattorin ala gilafihi khoritotul alam al-islami. Saya menginginkan buku tulis zawarokin yang memiliki kertas musattor bergaris. Zawarokin musattorin. Zawarokin yang memiliki kertas musattorin bergaris. Ala gilafihi, dan di sampulnya khoritotul alam al-islamiyah. Terdapat khoritoh, peta. Alam islami, peta dunia Islam. Khoritatul Alamil Islami, yaitu peta dunia Islam. Khoritoh Alam itu peta dunia Al-Islami, Islam. Aturidu syai'an akhor, apakah kamu menginginkan sesuatu yang lain? Aturidu syai'an akhor, apakah kamu menginginkan sesuatu yang lain? Kemudian dijawab, la, tidak. Sahibul mahal, pedagang, yunadibnahu, memanggil anaknya. Ya walad, wahai anak, do hadil asya'a fi kisin, letakkan perkara-perkara ini di kis, di kantong, kantong plastik, kis, di kantong plastik. Ya, ini yang dibelinya berupa kolam rosos dan juga daftar, buku tulis. Lil mustari atilmidun anta. Kemudian mustari mengatakan, apakah lil mustari kemudian berkata kepada pembeli, tokonya tadi berkata kepada pembeli, lil mustari atilmidun anta, apakah engkau seorang pelajar? Atilmidun anta, apakah engkau seorang pelajar? Kemudian mustari pembeli tadi mengatakan, na'am, iya. Sahibul mahal, kemudian pedagang mengatakan, mas muka, siapa namamu? Ismi Malik. Namaku Malik. Kemudian pedagang mengatakan lagi, fi ayyi madrasatin tadrus, di sekolah apa kamu belajar? Kemudian Malik mengatakan, fi madrasati Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu as-sanawiyah, di sekolah Umar bin Khattab tingkatan sanawiyah, yaitu tingkatan SMA. Di sekolah, yang nama sekolahnya sekolah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tingkatan SMA. Yusallimullahul walad al-asya fikis. Kemudian anak itu menyerahkan, yusallim, menyerahkan untuknya al-asya, beberapa perkara fikis di dalam kantong kresek tadi. Wa yadfa'u Malik kimataha, dan Malik membayar, yadfa' kimataha, harganya. Wa yakhruj, dan keluar. Kemudian penjual tersebut mengatakan, ya Malik ta'al, wahai Malik, kemarilah. Ta'al adalah perintah untuk kemarilah, fil amr. Ta'al, wahai Malik, kemarilah. Hadihi lauhatun jamilatun, ini ada selembaran yang bagus. Lauhah itu adalah selembaran yang bagus. Tahwi ayatun wa ahadith, yang berisi tentang ayat-ayat dan hadis-hadis. Ini selembaran yang isi tentang ayat-ayat dan hadis-hadis. Wahiyah hadiyatun lak, dan ini hadiah untukmu. Kemudian Malik mengatakan, syukron, terima kasih. Yaqra, kemudian baca ayat, ma ingdakum yanfaz, apa yang akan ada di sisi kalian akan habis, akan sirna. Wa ma indallahi baqin, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Kemudian al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, seorang muslim yaitu mereka yang selamat, seorang muslim, orang-orang muslim selamat dari lisannya dan tangannya. Ya, ini selamat orang-orang muslim, selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Ini muslim yang hakiki. Rahul Syekhon, diriwayatkan oleh dua syekh, yaitu Bukhari dan Muslim. Seorang muslim adalah yang bisa menjaga lisannya dan tangannya dari mengganggu kaum muslimin yang lain. Nah, ini kita telah baca percakapan Ad-Darsus Tsamin. Sekarang kita masuk ke latihan. Tamarin. Awalan ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, mal asya ulati istaroha Malik, apa barang-barang yang dibeli oleh Malik? Ya, siapa? Ya, Al-Akhiman, yang megang kitab. Bukan, itu enggak dibeli. Yang dibeli 2. Apa, belajar? Kolam rosos. Nah, dan daftar zawarokin musattorin ala gilafi khoritatul alam al-islami. 2 yang dibeli. Yang pertama, kolam rosos. Yang kedua adalah daftar buku yang memiliki kertas bergaris yang di sampulnya terdapat gambar peta dunia Islam. Aina yadrusu Malik? Ya, Abu Fauzan. Nah, fi madrasah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Madza hawatil lauhah? Apa yang lembar tadi berisi apa? Wah, hadis. Nah, berisi tentang ayat-ayat dan hadis-hadis. Kemudian nomor dua, al-isim imma ma'rifatun wa imma nakiroh. Isim bisa jadi ma'rifah dan bisa jadi nakiroh. Fal ma'rifatu ma dalla ala mu'ayyanin ka Muhammadin wa anta wa hadha wa kitabun wa kitabul mudarrisi wal jami'ah. Ma'rifah adalah ma dalla ala mu'ayyan, yang menunjukkan tertentu. Ma dalla ala mu'ayyan, yang menunjukkan tertentu. Ka Muhammadin, seperti nama orang Muhammad. Anta, domir kamu. Hadza, isim isyarah. Kitabul mudarris, mudhaf ilaih. Atau al-jami'ah, isim yang beralif walam. Wa nakiratu ma dalla ala ghairi mu'ayyan. Adapun nakirah, namanya madalla, apa yang menunjukkan ghairu mu'ayyan, sesuatu yang tidak tertentu, umum. Karojulin, umum, seorang laki-laki. Wa kitabin, sebuah buku, umum. Jami'ah, sebuah universitas, umum, tidak tertentu. Aqsamul ma'rifah, al-ma'arifu sab'atu aqsamin. Pembagian isim-isim yang ma'rifah, yang tertentu. Al-ma'arif sab'atu aqsamin. Isim-isim yang tertentu atau al-ma'rifah ada 7 macam. Nah, ini harus dipahami nanti karena latihan-latihannya berkaitan tentang ma'rifah. Suruh mencari isim-isim ma'rifah yang harus dihafal. Yang pertama, ad-domiru. Kata ganti. Domir. Yang sudah lewat dalam pelajaran sebelumnya, domir, kata ganti, macam-macam. Ada domir yang munfasil, mislu, ana, wa anta, wa huwa. Nah, ini domir-domir yang munfasil, terpisah. Ada domir yang mutasil, seperti ta dari katabtu atau katabta. Waw dari yaktubuna. Waw jama'ah dari kata yaktubuna. Itu domir. Domir yang mutasil, yaktubuna, katabta. Ini yang pertama. Yang kedua ada al-alam. Nama, baik itu nama orang, nama tertentu, Ahmad, atau nama negara, Al-Hindu, India, atau nama kota, wa Makkata, yang penting nama tertentu. Nomor tiga, ismul isyarah, mislu hadza, wa dzalika, wa hadzihi, wa tilka, wa haula'i. Kemudian yang ketiga, isim isyarah. Seperti contohnya hadza, dalika, hadihi, tilka, haulai. Nah, ini isim isyarah, ma'rifah. Nomor 4, isim mausul. Isim mausul. Seperti contohnya allazi, allazina, allati, allati, atau ma dan man mausulatain. Ma mausulatain. Kemudian nomor 5, al-muhalla. Isim yang dihiasi, al-muhalla yaitu dihiasi dengan alif walam. Al-muhalla bi al, isim yang dihiasi dengan alif walam. Mislu al-kitabu war-rojul. Al-kitabu war-rojul. Nah, ini al-kitabu, isim yang beralif walam. Ar-rojul, isim yang beralif walam. Nomor 6, al-mudhaf ila ma'rifah. Yang disandarkan kepada isim ma'rifah. Seperti kitabuhu, disandarkan pada domir. Kitabu hamidin, disandarkan pada isim alam. Kitabu hadza, disandarkan isim isyarah. Kitabul ladzi kharaja minal fasli qabla qalil. Nah, disandarkan pada isim mausul. Kitabul ladzi kharaja minal fasli qabla qalil. Kitab yang keluar dari kelas qabla qalil, barusan. Wa kitabul mudarris, yang disandarkan kepada isim yang beralif walam. Wa amal mudhaf ila nakirah fa nakirah. Adapun kalau didhafahkan kepada isimnya nakirah, maka dia nakiroh. Kitabu tolibin, tolibin kan nakiroh. Baitu mudarisin, mudarisin kan nakiroh. Maka hukumnya hukum nakiroh. Nomor 7, nakiroh maksudah binida. Isim nakiroh, tapi dikhususkan, dimaksudkan, yang dikhususkan dengan huruf nida. Isim nakiroh yang maksudah, yang dikhususkan dengan huruf nida. Huruf nida itu adalah ya. Seperti waladun, waladun kan nakiroh. Kemudian ada ya, jadi khusus ya, walad. Maksudnya anak yang ada di depan dia. Syekhun, syekhun kan nakiroh. Nah, ketika ada huruf nida, ya, ya syekhu. Syekh yang ada di depannya menjadi nakiroh. Idza nadaita waladan wa syekhon muayyanain. Apabila engkau memanggil anak kecil atau orang yang sudah tua, muayyanain tertentu. Nah ini berarti ada 7 al-ma'arif. Isim-isim yang dibaca ma'rifah. Al-ma'arif tertentu. Yang pertama yaitu domir. Nah ini jelas domir. Kata ganti. Domir, anak. Atau zahabtu. Nah domir mutasil. Nah ini domir ya. Yang kedua al-alam. Nama tertentu. Baik nama orang, Zaidun, atau nama tempat, Mekah. Yang ketiga ismul isyarah. Hadza. Yang keempat, yang ketiga isim isyarah, yang keempat isim mausul. Allazi. Yang kelima isim yang dihiasi dengan alif lam. Ar-rajul. Kemudian yang kelima mudhaf, isim yang dimudhafkan kepada ma'rifat. Nah, contoh baitul mudaris misalkan. Yang terakhir adalah tadi nakiroh. Dia sebenarnya nakiroh, tetapi dikhususkan maksudah tertentu. Dikhususkan kenapa? Binida, dengan huruf nida. Contohnya waladun, waladun kan nakiroh. Waladun nakiroh. Kemudian dimasuki huruf nida, ya walad. Yang dimaksud adalah wahai anak, anak yang di depan dia, terkhusus. Ya walad, manggil siapa? Ya anak yang di depan dia. Syekhun nakiroh. Nah, syekhun nakiroh. Orang tua, syekh bisa mana ulama, bisa mana orang tua. Kemudian kita memanggil syekh yang ada di depannya, ya syekhu. Nah, ini yang dimaksud dengan nakirah, tetapi dikhususkan dengan huruf nida. Syaratnya apabila tertentu, maksudah. Wa amma nakirah ghairu maksudah. Nah, yang di belakangnya. Adapun kalau nakirahnya tidak tertentu dengan huruf nida, fa nakirah. Maka dia ya dihukumi nakirah. Kaqaul a'ma, sebagaimana orang buta mengatakan ya rajulan khud biadi. Ada orang buta manggil seorang laki-laki, enggak tertentu. Pokoknya siapa saja laki-laki, mau ada di sampingnya, mau ada di depannya, mau ada di belakangnya, dipanggil ya rajulan, wahai laki-laki, khud biadi, ambillah tanganku. Ini minta supaya diantar. Berarti kalau ya rajulan umum, tidak mesti laki-laki yang ada di depan dia. Pokoknya siapa saja yang laki-laki, karena dia enggak melihat, a'ma, ucapan orang yang buta. Wal ma'rifah la tataghayyar haluha binida. Adapun kalau isim ma'rifah dikasih ya huruf nida, la tataghayyar, tidak merubah keadaannya dengan huruf nida, tetap nakirah. Ya Khalidu. Dia nakirah karena apa? Khalid isim alam. Ya hadza. Hadza nakirahnya karena apa? Karena isim isyarah, bukan karena ada ya. Karena dia kembali ke asalnya. Nah ini. Sehingga misalkan ada bentuk isim isyarah. Bentuknya antum. Apa nih Abu Fauzan? Bentuknya antum. Dari 7 ini. Domir. Apabila ada isim hadihi. Ya. Ah, AB. Isyarah. Apabila ada Alkitabu, nah apa tuh? Alkitabu. Isim yang dihiasi dengan apa nih? Nah ini berarti alif wal, alif lam, Alkitabu. Atau misalkan ada lagi alati apa? Isim syarat, isim mausul. Isim mausul. Nah, alati, isim mausul. Nah, ini. Nanti tinggal dimasukkan jenis-jenisnya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan. Al-an hulla hadhi tamarin. Sekarang, hulla. Uraikanlah. Hadhi tamarin. Latihan-latihan ini. Nomor satu. Hati salah sata amsilatin lin nakiroh. Sebutkan tiga contoh isim nakirah. Ya, Abul Aziz. Rojulun. Rojulun kitabun. Syekhun. Rojulun kitabun syekhun. Nomor dua. Hati salah sata amsilatin likul likismin min aksamil ma'rifah. Datangkan tiga contoh dari setiap bagian dari isim-isim ma'rifah. Nah, yang domir, tiga contoh. Iya. Iya, tiga contoh domir. Ya, semua domir. Ana, huwa, huma, hum, ya, huma, hun, itu semuanya. Tiga contoh isim alam. Iya. Ah, Abu Fauzan. Muhammadun, semua nama Khalidun, Solihun ya. Tiga contoh isim isyarah ya. Hadza, zalika, ulaika. Nah ya. Tiga contoh isim yang ber ini isim mausul. Allazi, alati, alati, alladina ya. Tiga contoh isim yang beralif alam. Alkitabu, Alkhubzu, Albaitu. Nah. Kemudian tiga contoh isim yang diidofahkan kepada ma'rifah. Ya, Abul Aziz. Kitabu, Qolamuhu, Masjiduhu. Atau Kitabul Mudarisi, Qolamu, Hadza. Nah, ya, macam-macam ya. Kemudian tiga contoh nakirah maksudah ya Al-Akh Iman. Ya waladu, ya syekhu. Isim nakirah aja, rojul bisa juga. Ya rojulu ya. Yang dimaksud tertentu. Rojul yang ada depannya. Nomor tiga. Istakhrij minad darsi, keluarkan dari pelajaran, berarti ini ke nas, percakapan. Ma fihi minan nakirat, apa yang di dalamnya terdapat isim nakirah. Nah, kembali ke percakapan ya. Percakapan darsamin. Nah, coba Abu Fauzan, tiga aja, kan banyak di nakirah nih. Sebutkan tiga saja isim nakirah yang ada di darsusamin. Aklamun, satu. Qolamu rososin di idofan kepada nakirah, nakirah. Aklamu hibrin. Nah, tiga ya. Aklamu hibrin, qolamu rososin, aklamun. Bisa juga anwaun. Mukhtalifatun. Nah, ini banyak ya. Kemudian nomor empat. Istakhrij minad darsi ma fihi minal ma'arif. Keluarkan dari pelajaran, itu pelajaran ke-8. Jenis isim ma'rifah wazkur nau'a kulla wahidatin minha, dan sebutkan isim ma'rifah dan sebutkan jenisnya. Nah, dari 7 macam ini masuk ke jenis apa ya Allah Arbi, 3 aja lah sebutkan. pelajaran ke-8. Ya, dibantu Abu Saima. Isim ma'rifah. Haza tuh udah satu dapat haza, isim isyarah. Ada lagi? Isim yang dari 7 ini. Atau siapa yang udah nemu ya silakan jawablah. Bebas enggak mesti urut. Apa? Alladzi isim mausul ya. Apa? Al-muslimu, al-muslimun. Alif lam. Ada lagi? Satu lagi. Ya rojul, ya rojul, ya walad, nah, ini nakiroh maksudah. Nah ini banyak ya, nanti tinggal dicek diri. Nomor 5, waroda fiddars, ya walad, ya malik. Di pelajaran 8 terdapat kalimat, ya walad, ya walik. Ayyuhuma iqtasaba ta'rif binida, mana di antara keduanya, mana di antara keduanya, yang memperoleh ma'rifat dengan alasan adanya huruf nida. Jadi ma'rifatnya karena ada huruf nida. Antara ya walad atau ya malik. Apa tadi? Ya walad. Nah, walad kan dia aslinya nakiroh. Kemudian dimasuki ya jadi ma'rifah. Adapun ya malik, malik sudah ma'rifah. Dimasukin ya, ya tidak berubah keadaannya. Ya-nya tidak merubah keadaan malik karena malik sudah ma'rifah. Jadi jawabannya ya walad yang memperoleh ma'rifat dengan huruf nida. Nomor 6, iqra'il hadis ati. Bacalah hadis berikut ini wa'ayyin dan tentukanlah ma fihi minan nakirat wal ma'arif. Nah, lagi-lagi mencari nakiroh dan ma'rifah. Ini untuk mengetes pemahaman. Wa dzkur naw'a kulli ma'rifah dan sebutkan jenis tiap ma'rifahnya. Nah, dari 7 macam ma'rifah. An Anas ibn Malik, anna rajulan sala nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mata sa'atu ya Rasulullah, qala ma a'dadta laha, qala a'dadtu laha min katsir, ma a'dadtu laha min katsiri salatin wala saumin wala shadaqatin, walakinnani uhibbullaha wa rasulahu, qala anta ma'a man ahbabta. Antum main dulu biar antum kira-kira apa nih yang nakirah mana yang ma'rifah. Di garis-garis saja. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah ya Rasulullah? Kapan hari kiamat wahai Rasulullah?" Qala, "Ma a'dadta laha? Apa yang kamu persiapkan untuknya?" Qala, "Ma a'dadtu laha? Aku tidak mempersiapkannya min katsiri salat, dari banyaknya salat." Tidak juga puasa, tidak juga sodakoh. Akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Qala anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama siapa yang kau cintai. Muttafaqun alaih. Nah ya. Coba dari kanan, dari Abdul Aziz. Tiga aja. Anas, Anas apa nih maksudnya? Ma'rifah jenis apa? Ma'rifah jenis? Alam ya, isim alam. Kemudian Ibnu Malikin. Mudhaf ilaih. Kemudian rojulan. Ma'rifah nakiroh. Nakiroh. Nah iya. Kemudian sa'ala an-nabiyya. Matas sa'ah ya Rasulullah. An-nabiyya. Alak iman. Ma'rifah nakiroh. An-nabi. Ma'rifah. Beralif alam. As-sa'ah. As-sa'ah ma'rifah. Ya Rasulullah. Ma'rifah nakirah maksudah ya. Kalau asal nabi alif lam. Qala ma a'dadta laha. Nah, ma. Ma a'dadta laha. Nah, a'dadta lamanya ma istimamiyah enggak masuk. A'dadta laha. Domir ta. Ya, al fauzan. Ta domir ya. Ma'rifah. Laha. Ma'rifah juga ya bentuk domir. Qala ma'adatu laha. Nah, laha ini ma'rifah juga. Min kasiri sholatin wala shaumin wala shadaqatin. Sholatin. Ya, arbi. Nakiroh atau ma'rifah? Sholatin. Nakiroh. Shaumin. Nakiroh. Shadaqatin. Nakiroh. Nah, biasanya tanya tanu ini. Walakin nani uhibbullaha wa rasulah. Walakin nani, nah, domir, ya ma'rifah dan nakiroh. domir, domir ya, pertama. Berarti dia ma'rifah ya. Uhibbullaha, nah, lafzul jalalallah. Nakirah atau ma'rifah, ya Abu Saimah. Ada alif lam. Berarti ma'rifah ya. Wa rasulah, ya Azwar. Ma'rifah jenis apa? Mudah bila ma'rifah. Anta, domir, ma'rifah domir. Man, bukan. Mausul, isti mausul. Ahbab ta, domir. Mutafakun, nakiroh ma'rifah. Nakiroh ya, mutafakun. Nah ini, nah, tadi dikasih tanda ya, biar nggak lupa. Kemudian latihan nomor 7. Nah, ini pentingnya banyaknya latihan supaya kita semakin tambah paham apa ma'rifah dan nakiroh dalam satu jumlah. Nomor 7, hawil. Rubahlah. Kulla nakirotin. Setiap nakiroh mimma yakti yang berikut ini kepada ma'rifah. Bitori kotil mazkuroh amamaha. Dengan cara yang disebutkan depannya. Ini isim nakiroh dirubah ma'rifah. Contoh, sayaroh. Nah, dia kan bentuknya nakiroh. Nah, dibikin ma'rifah bil idofah. Ya, bagaimana? Belajar contohnya. Sayarotul mudiri. Nah, dikasih al-mudiri. Rasul diberi alif lam. Bitahliyatiha. Ya, bagaimana? Abu Fauzan dulu yang udah ketemu. Rasul diberi alif lam. Ar-Rasulu. Ustadz diberi huruf nida. Ya ustadzu, nah itu. Istakhrij minad darsi, nah ini ke pelajaran 8 lagi. Keluarkan dari pelajaran yang pertama, misalaini lil mudhof ila ma'rifah wa misalaini lil mudhof ila nakirah. Nah, dua contoh mudhof kepada ma'rifah dan dua contoh mudhof kepada nakirah. Nah, yang ke ma'rifah dulu. Ya, mengena. Sudah ketemu ya, Al-Akhiman. Yang ke ma'rifah dulu, itu ke nakiroh. Ya walad. Mudof mudof wilayah, bukan nakiroh. Mudof mudof wilayah, tapi mudof wilayahnya ma'rifah. Iya, mudof mudof wilayah. Mana? Yang mudof kepada ma'rifah. Kolamu rososin nakiroh. Rososin kan nakiroh. Ada di pelajaran di Darsamin. Bukan karena sendiri ya, di Darsamin ya. Khoriqotul alami. Nah iya, satu. Khoriqotul alami. Mudah pada ma'rifah. Dua. Ada lagi yang nemu. Khoriqotul alam. Ya satu. Mudah. Mudah ilainya. Bentuknya ma'rifah. Nah, ini dibaliknya nih halaman 70 ada dua. Ismik, nah, masmuka. Nah, ismuka kan mudah-mudah. Dan ismi, nah, ini juga mudah-mudah. Nah, sekarang baru dua contoh mudah pada nakiroh. Ya, tadi, kolamu rososin atau aklamu hibrin. Nah, aklamun hibrin. Kemudian, nomor dua, salah satu amsilatin. Nah, ini nyari lagi nih, harus persiapan. Tiga contoh isim fa'il al-mustaq. Pecahan dari fi'il sulasi mujarot. Nah, isim fa'il dari sulasi mujarot. Berarti wajannya fa'ilun. Wajannya fa'ilun. Apa nih? Coba, siapa yang bisa nemukan? Dari atas sudah kelihatan. Fi'il dari fi'il, ya bisa. Ada lagi? Jafatun dia bisa sih. Untuk mu'anas berarti ya. Apa lagi? Tiga, sebutkan tiga. Jadi di atas kelihatan. Awal-awal. Di bawah mustari. Sohib, ya, itu sohib ya, sohiba ya sabu, sohib, nah, dua itu sohib, satu lagi, Malik, ya. Nama orang kan Malik dari Malaka Yamliku. Malik, ya. Nah, Malik. Bakin juga sama, bisa Bakin dari Bako Yabki Bakin. Misal satu contoh li nasab, untuk nasab penisbahan ada ya ya unisbah. Cuma satu, yaitu Tsanawiyah. Tsanawiyatu. Nah, dia ada ya unisbah Tsanawiyatu. Nomor 4, yujri tamrinan safawiyan al-atiyah. Berlangsungkan dua contoh secara lisan berikut ini. Yaqulu qulu talib li zamilihi, setiap pelajar berkata pada temannya, a'tini qalamaka, berikan kepadaku pulpenmu, atau kitabaka, bukumu, au daftaraka, buku tulismu. Nah, ini. Coba al-Iman, berikan kepadaku, misalkan, berikan kepadaku mejamu. Nah, bagaimana bahasa Arabnya? A'tini meja apa meja? Meja. Maktab. Maktabaka. Kemudian nomor 2, yaqulu kullu talib li zamilihi musyiran ila zamilin akhar. Setiap santri mengatakan kepada temannya, mengisyaratkan kepada teman yang lain, a'tihi. Kalau a'tini, berikan kepadaku. Kalau a'tihi, berikan kepadanya. Kita baka daftar roka, berikan kepadanya buku, berikan kepadanya buku tulis, berikan kepadanya mibrot. Mibrot itu pengeruk. Nah, ini bisa dipraktekkan, ya. Ta'alam alaf aliatiyah. Nomor 5, sebelum terakhir, sisa 3 lagi. Nada yunadi nadin. Nah, ini sekedar baca aja. Nada yunadi nadin. Artinya adalah memanggil. Dafa ayan fa'u. Artinya adalah membayar. Kalau tadi, dafa'a zaidun kimataha. Nafida yanfadhu, habis. Habis. Nafidat nusakhi hadal kitab minal maktabah. Telah habis nusakh, naskah dari kitab ini di perpustakaan. Sallama syai' lahu. Ay a'tahu iyahu. Sallama, kalau setelahnya lahu, maknanya adalah memberikan. A'tahu iyahu. Contoh, sallam tu daftar lil mudarris. Aku telah memberikan buku tulis kepada guru. Tapi kalau sallama alaih, nah beda. Kalau sallama lahu artinya memberikan. Tapi kalau sallama alaih pakai huruf jar ala, maknahu qala lahu assalamu alaik. Nah, mengucapkan salam. Wa qad arafta hadza min qabl, dan kau telah mengetahui ini sebelumnya. Jadi kaidahnya kalau sallama lahu artinya memberikan. Memberikan lahu untuknya. Tapi kalau sallama alaih, yaitu mengucapkan salam. Adapun salima yaslamu tanpa tasdid, ini fi'il sahih, maknanya selamat. Salima maknanya selamat. Seperti dalam jumlah, takul in qolabat sayyaratuhu walakinnahu salima bifadillah. Terbalik, in qolabat itu terbalik. Sayyaratuhu, mobilnya terbalik. Nah, mungkin karena kecelakaan dan lainnya. Walakinnahu akan tapi salima, akan tapi dia, yaitu supirnya, salima, selamat bifadlillah, dengan karunia Allah. Nomor 6, nah ini harus hafalan nih, enggak bisa, karena ini jamak jamak taksir. Hati jamal asma'il atiyah, datangkanlah jamak dari isim-isim berikut. Kisun, nah ada yang tahu jamaknya apa kisun? Yang artinya adalah ini, kantong, kantong kresek, atau jenisnya kisun. Jamaknya akyasun. Nah, tulisannya ada alifnya, akyas, seperti ini tulisannya. Akyas. Nomor 1 ini. Akyasun. Kemudian, lauhah, jamak tarsinya alwah. Nah, alwah. Alwahun. Nomor 3. Khoritoh. Ada yang tahu jamaknya khoritoh? Khoro itu. Nah, jamaknya khoro itu. Nah, khorito itu peta. Khoro it jamaknya. Kemudian, gilafun jamaknya gulaf. Gulafun. Nah, ini jamaknya gulafun. Gulufun. Ada gulafun, ada gulufun. Lisanun. Ya Allah, Arbi, apa jamaknya? lisanun. Al-sinah atau al-sun. Nah, al-sun. Al-sun. Al-sunu atau al-sinah jamaknya. Al-sinah. Ada dua jamak ya. Al-sinah. Al-sun atau al-sinah. Yadun, ya jamaknya adalah ID. ID. Nah ini jamak-jamaknya. Wamadidu foko, apa lawan dari foko? Ya tahta. Lawan dari foko ya jelas tahta. Baik, alhamdulillah dengan ini selesai pelajaran ke-8. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran 9 pada pertemuan akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.